Bismillah. Baik, kita mulai bagian yang pertama, Pak Ibu sekalian. Banyak ayat yang berbicara tentang nikmat, bahkan kita mohonkan minimal 17 kali dalam sehari. Kita mohonkan. Yang paling gampang di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah nikmat. Ya Allah, mohon tunjukkan kami, berikan solusi dalam kehidupan yang melahirkan kenikmatan. Ya, seperti orang-orang dulu diberikan dan nikmat mereka. Ternyata setelah dikumpulkan redaksi nikmat di Quran, dihubungkan, dianalisis, ya, umumnya kata nikmat di Quran itu dipahami dengan rizki. Saya ulang ya. Umumnya kata nikmat di Quran itu dipahami dengan rizki. Jadi kalau disebutkan nikmat, konotasinya rizki. Ya, Allah berikan rizki kepada kita, dengan rizki itu hidup kita menjadi nyaman. Nikmat, tenang, ya, nyaman. Baik. Nah, sekarang kita runtut dulu pelan-pelan. Saya akan agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Pertama, kalau kita pahami nikmat adalah rizki yang telah Allah berikan, maka hukum pertama kata Al-Quran, Quran surah ke-51 ayat ke-22 Adzaniyah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maksudnya ini konsep sangat penting supaya kita enggak gelisah hidupnya. Sebelum Anda lahir, kata Allah, rizki kita itu sudah ditetapkan di langit. Sudah ditentukan. Jadi Allah, sebelum kita terlahir, sebelum kita beraktivitas, sudah diatur. Rizki sepulan sekian, sampai meninggal dapatnya sekian. Bahkan langsung ditafsir oleh Nabi SAW. Hadisnya mau yang panjang, yang kitabnya tebal atau kitabnya tipis, pendek ada terjemahannya. Pendek, tipis, ada terjemahan. Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis ke-4. Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi. Dari Abdullah bin Mas'ud, lihat di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-4. Pelan-pelan, pelan-pelan. Perhatikan sini. Kata Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda telah ditetapkan, ditulis, ya, sebelum kita terlahir. Bahkan kata Nabi, saya bacakan hadisnya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama baru nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Ya. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk zirat, mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan, dia berubah jadi mudghah. Sudah sekerat daging, sudah mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihi al-malak, diutus malaikat, ya. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan rohnya. Di usia 4 bulan rohnya sudah ditiupkan, ini poinnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, lalu diperintahkan menetapkan 4 hal. Hal pertama yang ditetapkan, bikatsbi rizqihi. Rizkinya sudah dituliskan. Ya. Di sebelum kita lahir, usia 4 bulan roh ditiupkan, rizki sudah ditetapkan. Ya, si fulan sampai meninggal 1 miliar, si fulan 1 triliun, si fulan 100 miliar, ditetapkan. Ketetapan ini disebut dengan qadar. Fokus sini. Ada qadar, ada takdir, itu lain. Oh, jangan salah ya, jangan keliru. Ada qadar, ada takdir, itu berbeda. Tadi ditetapkan 4 hal, saya bacakan cepat ya. Satu, bikatsbi rizqihi, rizki ditetapkan, itu qadar. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Awas, bukan umur ya, ajal dengan umur lain. Awas, ajal dengan umur lain. Ajal itu batas usia. Jadi si fulan meninggal, misal ada yang 63 tahun, 70 tahun, ada yang 6 tahun, itu ajal. Dua hal ini, rizki plus ajal, batas akhir kehidupan kita, itu disebut dengan qadar. Ketetapan Allah yang sudah diberikan tanpa intervensi dan tidak bisa dirubah sampai kita wafat. Jadi Anda berdoa sampai nangis darah pun, itu umur gak akan nambah, gak akan berkurang. Ya, ajal tidak akan nambah, tidak akan berkurang, tetap segitu. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba, tak, sudah selesai. Gak bisa pilih-pilih. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Rizki juga begitu. Nah, penting disampaikan. Kalau orang sudah mengerti konsep ini, mohon maaf. Satu, Orang pasti akan mengerti, tidak akan pernah ada rezeki yang tertukar. Yang kedua, tidak akan pernah mengambil rezeki orang lain. Karena gak ada kerjaan, kita sudah dikasih, ngapain ngambil punya orang? Ya. Karena hukumnya pasti akan dikembalikan itu. Ya. Rezeki itu gak ada yang tertukar. Hari ini hilang dari kita, besok akan kembali. Rumusnya begitu. Jadi kalau cuma ngambil rezeki orang, itu mohon maaf. Ya, mohon maaf bahasanya barangkali kurang menyenangkan. Itu hanya pekerjaan yang sia-sia membuat lelah diri sendiri. Besok lusa diambil lagi. Ya. Anda ngambil sekarang, misal ada orang ngambil rezeki orang sekarang. Ya. Dia pelihara, rasanya senang. Boleh jadi gak besok, setahun kemudian, dua tahun kemudian, diambil kembali. Ya. Karena Allah sudah berjanji, rezeki tidak akan tertukar, yang diambil dikembalikan, ya, yang buat kita pasti datang. Nih. Di konsep pertama, rezekinya ada di mana? Di langit. Dijanjikan, tu'adun, dijanjikan pada kita pasti diberikan. Kita hidup di mana? Di bumi. Jadi gak mungkin pergi ke langit kan? Maka turun ayat selanjutnya, diturunkanlah ke bumi supaya kita ambil. Lihat runtutannya ya, supaya runtut dulu. Kita belum lahir, kita ingin nikmat, nikmat sudah diatur dalam bentuk rezeki. Ditetapkan di langit, tidak akan tertukar. Diturunkan ke bumi, karena kita hidup di bumi, supaya kita ambil. Ya, maka turun ayat, lihat sini. Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, menurunkan rizki dari langit, turunkan ke bumi supaya kita mudah dapatnya. Jelas sampai sini? Baik. Saya runtutkan dulu ya. Rizki sudah ada di mana? Di langit. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Karena kita hidup di bumi, diturunkan oleh Allah, semua ada di bumi, tinggal kita ambil saja. Ya. Jelas dulu sampai sini? Saya percepat karena mau masuk asar. Perhatikan, dari sinilah kemudian diturunkan konsep cara mendapatkan rezeki itu supaya hidup kita nikmat. Kamu sudah saya atur rezekinya supaya nikmat, tenang, harus butuh rezeki. Ditetapkan di langit, diturunkan ke bumi, tinggal kita mengambilnya saja. Okay. Yuk kita lihat. Ya Allah, sekarang saya ingin ambil rezeki itu. Bagaimana caranya? Rizki sudah engkau turunkan, tebarkan di muka bumi, bagaimana caranya? Masya Allah, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi pebisnis, ada yang di birokrat, macam-macam. Dia mau ngambil. Tapi apapun, Masya Allah, apapun yang kita tempuh profesinya, jadi apapun Anda, ternyata di Quran dibagi ke dalam 3 bagian cara mendapatkan rizki. Silakan, Anda mau jadi apapun, caranya cuma pilih satu di antara 3 ini. Kita lihat. Satu, ada yang standar, hukumnya berlaku umum untuk manusia. Ya, nanti kita bahas. Jadi semua manusia bisa mendapatkan ini, tidak peduli mau muslim atau bukan. Ya, ini aturan pertama. Jadi saking sayangnya Allah pada setiap makhluk, Masya Allah, jangankan orang Islam, non-muslim pun bisa dapat sepanjang bernama manusia. Ya, untuk menjadi jembatan supaya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan umum. Nanti kita bahas. Kedua, Allah khususkan bagi orang beriman saja. Masya Allah, ada orang aktivitas di dunia, bekerja, beraktivitas. Ada orang yang kedua, selain bekerja, dia sholat juga, dia baca Quran juga, dia puasa juga, lebih berhak meminta kepada Allah supaya diberikan yang khusus. Maka muncul aturan yang kedua, nanti kita bahas. Dan yang ketiga, ini yang penting. Allah hanya berikan pada yang bertakwa, muttaqin. Jadi pertama, ada yang standar, sifatnya universal. Kedua, diberikan pada orang beriman saja. Dan yang ketiga, pada orang yang bertakwa saja. Jadi ada untuk umum, kedua untuk orang Islam yang beriman, dan yang ketiga, ada orang untuk orang yang bertakwa saja. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan? Nah, sekarang kita mulai bahas, di sini kita akan mulai inti bahasan kita. Jadi mohon izin, kalau agak sedikit saya lambatkan. Ya. Kita akan mulai bahasannya, saya bertanya dulu, sudah masuk asar belum Pak? Sudah. Baik, kita sepakati dulu, karena di samping ada masjid, kalau saya sudah di jamak asar, ya, jadi saya tidak akan ikut untuk sholat ini. Jadi barangkali antum sebaiknya sholat dulu ya. Setelah sholat baru kita sambungkan kembali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.